Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 8 Januari 2021. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Ya mana ikhwati fillahi ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-21 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yakni al-Imam al-Barbahari, dan kita telah memasuki pula kaidah yang ke-22 yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wal imanu bil masihid dajjal. Bahwasanya di antara aqidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah beriman dengan adanya al-masih ad-dajjal. Dan telah kita sebutkan pembahasan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah terkait dengan kondisi al-masih ad-dajjal yang disebutkan oleh beliau, wa huwa rajulun min bani adam yakhruju fil yahudi wa yatba'uhu al yahud wa huwa al mahdi alladhi yantadhiruhu al yahud li anna al mahdiya kullun yad'i. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a bahwasanya al-masih ad-dajjal adalah salah seorang dari kalangan bani adam. Salah seorang dari kalangan Bani Adam yang mana dia akan keluar dari tengah-tengah bangsa Yahud, dan bangsa Yahudilah kaum pertama yang akan mengikuti apa yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dan hakikatnya Ad-Dajjal itulah yang merupakan Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh mereka bangsa Yahud, wal'iyadzu billah. Karena Syiah menunggu seorang Mahdi yang sedang bersembunyi di sirdab, seperti yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, dan mereka menyangka bahwa Mahdi tersebut merupakan keturunan dari Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sementara keyakinan Syiah ini berbeda dengan akidah dan keyakinan yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah, yang mana ahli sunnati wal jamaah mereka menunggu turunnya atau keluarnya al-Mahdi yang merupakan keturunan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, secara khusus merupakan keturunan dari Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka turunnya Al-Imam Mahdi pada waktunya merupakan akidah min aqaidi ahli sunnah yang harus kita imani. Akan tetapi harus berbeda antara akidah yang kita miliki dengan akidah mereka kaum Yahud. Begitu pula akidah mereka kaum Syiah. Karena masing-masingnya telah memiliki penyimpangan yang sangat fatal. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya di sana terdapat masihan. Ada dua manusia yang diberikan gelar dengan Al-Masih. Yang pertama Masihud Dalalah. Yang pertama adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang dia adalah pembawa kesesatan. Yang akan membawa fitnah yang sangat besar. Begitu pula yang kedua kata beliau Masihul Hidayah. Yang mana Al-Masih Isa bin Maryam adalah yang kedua yang akan membawa hidayah yang nantinya akan turun. Dan menghabisi, membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. InsyaAllah ta'ala di akhir pembahasan dari bab ini akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan kenapa Al-Masih Isa bin Maryam diberikan gelar dalam syariat kita yang mulia ini dengan Al-Masih. Akan datang pembahasannya bi'idnillah ta'ala. Adapun terkait dengan Al-Masih Ad-Dajjal, maka seperti yang telah beliau singgung bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dalam tanda kutip karunia kepada Dajjal sehingga al-jannat wan-nar, syurga dan neraka akan ada di genggaman tangannya. Begitu pula kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya'malul khawariq, dia akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat istimewa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa yang ada di muka bumi ini, yang mana kebiasaan tersebut hakikatnya bersumber wal'iyadzubillah, keistimewaan tersebut hakikatnya bersumber wal'iyadzubillah dari syaitan. Dan bukanlah karamat, bukanlah kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Wa innama hiya khawarikun syaitaniyah, itu adalah khawarik syaitaniyah yang didapati oleh Dajjal dari syaitan. Yujrihallahu ala yadihi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Mungkin mereka akan melihatnya sebagai mukjizat. Tapi yang terfitnah dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa berlindung dari dahsyatnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal di setiap akhir dari salat kita dalam penggalan doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masih Ad-Dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah dahsyat yang akan datang berupa turunnya Al-Masih Ad-Dajjal. Yang mana itu semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Yang dia bisa menurunkan langit, menurunkan air hujan dari atas langit, menurunkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Begitu pula dari dalam bumi dia bisa menumbuhkan sekian banyak tumbuhan, sekian banyak pepohonan. Semuanya itu dalam rangka memberikan fitnah, memberikan ujian bagi manusia yang hidup di akhir zaman tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, Nabi SAW menerangkan kepada kita betapa dahsyatnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sehingga nantinya Al-Masih Ad-Dajjal bukan hanya sekedar mengaku sebagai seorang nabi. Dia akan mengaku lebih dari itu. Dalam sebuah riwayat yang sahihah disebutkan bahwasanya nanti Dajjal akan mengaku seperti apa yang telah diakui oleh Fir'aun. La'natullahi alaih. Ketika Fir'aun berani mengatakan di hadapan orang-orang yang berada di sekitarnya, ana rabbukumul a'la. Maka Dajjal pun mengatakan, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Dan yang beriman dengan Dajjal akan diperlihatkan syurga ini untukmu nanti. Dan itu diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk tadi memberikan fitnah, memberikan ujian, cobaan bagi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Kamu tidak mau beriman kepadaku, maka ini neraka diperlihatkan. Begitu pula khawarik syaitaniyah, keistimewaan-keistimewaan syaitaniyah yang akan dilakukan oleh Dajjal. Apapun yang diperintahkan kepada langit dan bumi akan tunduk kepada perintah-perintah Dajjal tersebut. semuanya tanpa terkecuali. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, fa khataruhu syadidun, maka dahsyatnya fitnah Dajjal ini sangatlah luar biasa. Walidzalika hadzarat minhul anbiya, oleh karenanya para nabi telah memperingatkan semua umatnya dari bahayanya, dahsyatnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini. Wa aktsaru man hadzara minhu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak memberikan peringatan kepada umatnya di antara para nabi dan rasul tersebut adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad shalawatullahi wasalamuhu alaihi wa amarana an nasta'idha min fitnatihi fi salatina fit tashahhudil akhir haitsu nasta'idhu billahi min arba'in, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada kita semua untuk meminta perlindungan kepada Allahu jalla jalaluh, kepada Allahu rabbul izzati wal jalal, dari dahsyatnya fitnah al-masih ad-dajjal di setiap tashahhud akhir dari salat kita. Bayangkan ikhwati fillahi ra'akumullah, setiap tashahudul akhir, kita mungkin tidak hanya melakukan sholat-sholat wajib, kita pun melakukan sholat sunnah qabliyah al-fajr, kita pun melakukan sholat sunnah rawatib, kita pun melakukan qiyamul lail, kita pun melakukan al-witr dan yang lainnya, sholatul duha misalkan, dan sholat-sholat yang lain yang pasti akan ada tashahudul akhir padanya. Di setiap tasyahudul akhir itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan agar kita meminta perlindungan kepada Rabbul Izzati wal Jalal dari dahsyatnya fitnah al-Masih ad-Dajjal. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk kita meminta perlindungan kepada Allahu jalla jalaluh dari empat perkara. Min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada kita di setiap tasyahudul akhir, mintalah perlindungan dari azab jahannam, mintalah perlindungan dari azab kubur, mintalah perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Begitu pula jangan sampai kalian lupa untuk meminta perlindungan dari dahsyatnya fitnah al-Masih ad-Dajjal. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari penjelasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus dari apa yang datang dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan betapa dahsyatnya Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah yang dibawanya, yang setiap tempat akan disinggahi dan didatangi oleh Al-Masih Ad-Dajjal tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali seluruh dunia. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah ini benar-benar menyebutkan secara umum. Dan hanya ada dua tempat yang tidak bisa disinggahi dan tidak bisa dimasukkan padanya fitnah Dajjal, yaitu Makkah wal Madinah. Jadi seluruh dunia ini yang dikecualikan hanyalah Makkah wal Madinah. Betapa besar belahan dunia ini, ikhwati fillah ra'akumullah, wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Betapa besar belahan dunia ini, seluruhnya tanpa terkecuali dimasuki oleh Dajjal. Dia membawa fitnah yang sangat besar agar orang-orang bisa mengikuti apa yang dia bawa dari fitnah akhir zaman. Tapi khusus kota Mekah dan kota Al-Madinah, dua kota suci, dijaga oleh malaikat-malaikat Allahu Jalla wa'ala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laisa min baladin tidak ada satu negara pun, tidak ada satu tempat pun, illa sayata'uhud dajjal, kecuali dajjal akan memasukinya. Kecuali dajjal akan singgah kepada tempat tersebut, illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Makkah dan kota Al-Madinah. Walaysa naqabun min anqabiha illa alaihi al-malaikatu safina tahrusuhuma. Di setiap pojok-pojok dari kota Al-Makkah wal Madinah, masing-masing dari perbatasan-perbatasan yang ada, telah ada malaikat-malaikat Allahu Jalla wa'ala yang diperintahkan untuk berbaris menjaga perbatasan dari kota Mekah wal Madinah. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada yang menjamin kita bisa selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini, karena kita tidak tahu apakah pada saat akhir zaman nanti, ketika Dajjal Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk turun dan membawa, menyebarluaskan fitnah-fitnahnya, kita berada di kota Mekkah Al-Madinah ataukah tidak. Kalau kita selain berada di kota Mekkah dan tidak pula di kota Al-Madinah, maka doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan sampai kita lepas mulai detik ini. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa selamat dari fitnah yang begitu dahsyat. Mungkin sekarang kita bisa pede, mungkin sekarang kita bisa percaya diri, wah saya tahu Dajjal itu demikian dan demikian, saya bisa dengan izin Allah untuk menangkal fitnah itu. Saya. Ya akhi taqillah, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati seorang hamba yang mengetahui kadar dirinya. Jangan kita sombong, jangan kita congkak, jangan kita terlalu percaya diri bahwa Allah Jalla wa'ala pasti akan menyelamatkan kita dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hari itu tidak ada yang bisa kita bayangkan kecuali dahsyatnya fitnah itu benar-benar menyelimuti bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh, kecuali Mekkah wal Madinah. Mekkah wal Madinah kecil kalau dibandingkan dengan belahan dunia ini. Jadi hampir dunia dikuasai oleh fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, wa fitnatuhu hiya akbaru fitnatin tajri ala wajhil ard wal iyadhu billah. Diingatkan oleh beliau bahwasanya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bumi Allahu Jalla wa Ala. Hati-hati kalau kita merupakan orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang sok percaya diri, orang yang sok berkuasa, orang yang sok mengatur. Hati-hati, mungkin dengan sebab kesalahan-kesalahan kita tersebut, kemaksiatan-kemaksiatan kita tersebut, kita bisa menjadi korban dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ikhwati fillah, seperti yang kita ketahui, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan kepada kita, fitnah itu akan terus datang. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Ma baqiya fid dunya illa bala'un wa fitnatun." Tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali bala. Cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, wa fitnatun dan fitnah demi fitnah. Jangankan fitnatul Masih Ad-Dajjal yang kita terlalu percaya diri akan bisa selamat karena kita mengetahui Dajjal itu demikian, demikian, demikian sifatnya. Fitnah yang ada di hadapan kita sekarang saja mungkin kita belum tentu selamat. Fitnah yang ada di tengah-tengah kita saat ini mungkin belum tentu kita selamat. Maka perbanyak ikhwati fillah yarakumullah untuk mengintrospeksi diri kita, jauhkan diri kita dari sikap-sikap kesombongan jauhkan diri kita dari sifat-sifat kecongkakan. Jauhkan diri kita dari sifat-sifat sok berkuasa, sok mengatur, dan yang lainnya. Ayo kembali mengingat bahwa kita ini adalah hamba yang kecil. Hamba yang tidak memiliki apa-apa. Khuliqal insanu dha'ifa. Mari bersama kita dalami apa yang disabdakan, apa yang difirmankan, afwan, apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala ini. Jangan sampai kita nantinya, wal'iyadzubillah, jangankan selamat dari fitnah al-Masih ad-Dajjal, selamat dari fitnah yang aneh kita saja, belum tentu kita selamat. Ya khawati filah ya ra'akumullah, tinggalkan jauh-jauh apa yang terkait dengan kecongkakan, kesombongan, sok berkuasa, sok mengatur, dan yang lainnya. Jangan, jangan, siapa kita? Jauhkan itu semua dari diri kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang menganggap orang lain itu di bawah kita. Walaupun itu hanya satu orang santri, dua orang santri, anak-anak kecil yang masih 10 tahun. Jangan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menaruh hormat kepada Aba Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disayangi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan terkesan menjadi seorang yang tinggi, seorang yang di atas, seorang yang punya kekuasaan, seorang yang punya jabatan. Jangan, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita harus benar-benar menjadi orang yang tawadhu. Kita harus benar-benar menjadi seorang yang merendahkan diri kita di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi. Karena sikap seperti itu bisa menyebabkan kita terjatuh wal'iyadzubillah dan terjerumus ke dalam sekian banyak fitnah, dan tidak menutup kemungkinan fitnah al-Masih ad-Dajjal kita akan terseret di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah wa ra'ah, fitnatuhu, fitnat al-Masih ad-Dajjal, hiya akbaru fitnatin. Fitnah yang sangat besar. Tajri ala wajihil ard, yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini, wal iyadzu billah. Hadza huwa al-Masihud Dajjal. Inilah fitnah al-Masihud Dajjal yang begitu dahsyat. Wa bainama huwa kadzalik qad dayaqal muslimina wa adzahum wa imtahanahum, di masa-masa yang begitu sulit. Di masa akhir zaman, sudah sekian banyak fitnah ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sekian banyak cobaan pun ada di tengah-tengah kaum muslimin, menyelimuti kehidupan mereka. Tambah lagi fitnah al-Masih ad-Dajjal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah kaum mukminin. Ketika itu kaum muslimin sudah merasa sangat sempit kehidupan-kehidupan mereka. Dajjal selalu menghantui, Dajjal selalu mengganggu kehidupan-kehidupan kaum muslimin, al-mu'minin yang ingin terus mengistiqomahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja Dajjal akan menggoda dia, akan berusaha untuk menjerumuskan dan menyelewengkan dia dari jalur istiqamah, a'udzu billah. Pada saat itulah, wa idza bil masihi Isa bin Maryam yanzilu minas sama. Di saat itulah Al-Masih Isa bin Maryam turun dari atas langit. Fayatluba ad-dajjala wa yaqtulahu. Kemudian Al-Masih Isa bin Maryam akan berupaya mencari di mana posisi Dajjal. Akan berupaya mencari di mana Dajjal berada, dan ketika mendapatkannya langsung dibunuh oleh Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Wa yurihal muslimina min. Dan kaum muslimin akan beristirahat dari dahsyatnya fitnah Al-Masih Dajjal setelah Isa bin Maryam turun ke bumi Allah Jalla wa'ala dengan izinnya subhanah. Wa yatawallal amr. Maka ketika sudah mulai kondusif keadaan kaum muslimin, gangguan demi gangguan, fitnah demi fitnah sudah tidak ada lagi karena sumber fitnahnya telah dihabisi, telah dibunuh oleh Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Maka beliaulah sekarang yang memegang kendali. Maka beliaulah alaihi salatu wassalam yang sekarang memegang urusannya, menguasai urusannya kaum muslimin. Wa ya'dilu fil ard, bahkan beliau akan menebarkan sekian banyak keadilan di bumi Allah Jalla wa'ala. Wa yaksirus salib, lebih dari itu bahkan Isa bin Maryam akan menghancurkan seluruh salib-salib yang ada di bumi Allah ini. Wa yaktulul khinzir, beliau akan membunuh semua babi-babi yang hidup di muka bumi. Wa la yabqa dinun illa dinul Islam, dan tidak ada yang tersisa pada zaman itu. Tidak ada yang tersisa pada saat turunnya Isa bin Maryam, beradanya beliau di tengah-tengah kaum muslimin, kecuali agama Allah subhanahu wa ta'ala Islam. Tabtulul Yahudiyya wan Nasraniyya wa Adyanul Kufr wa la yabqa illa al-Islam. Tidak ada lagi kaum Yahud, tidak ada lagi agama Yahudi, Nasrani, agama-agama kekufuran, semuanya akan dihapuskan, akan di bumi hanguskan oleh Isa bin Maryam. Wala yabqa illa al-Islam, tidak ada yang tersisa di bumi Allah Jalla Jalaluh kecuali agama Islam. Wa yahkumu bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Isa bin Maryam yang menebarkan keadilan, ketentraman, kemaslahatan, kenyamanan dan yang lainnya di tengah-tengah kaum muslimin, ditambah lagi tidak ada babi khinzir yang hidup di bumi Allah, tidak ada lagi patung-patung salib, apalagi gereja. Agama Yahudi akan terhapus, agama Nasrani akan terhapus, agama-agama kekufuran secara umum pun akan terhapus. Yang tersisa hanyalah Islam dan kaum muslimin yang memiliki izzah, kemuliaan yang sangat tinggi. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, beliau akan menerapkan syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu tabi'an lahu, dan beliau alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Allah Isa, akan menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Dari sini kita bisa mendapati sebuah faedah penting. Betapa besarnya apa yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kemuliaan. Betapa besarnya keagungan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena keberadaan syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi satu-satunya syariat ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam telah menebarkan sekian banyak ketentraman dan keadilan di bumi Allahu Jalla wa'ala. Artinya apa? Artinya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam menjadi bahagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillahi rahimakumullah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah memiliki sekian banyak ajaran-ajaran, telah memiliki sekian banyak sunnah-sunnah yang kita memang dituntut untuk selalu beristiqamah, untuk selalu bersabar di atas sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran tersebut. Kakak bitil jamrah, seperti seorang yang memegang bara api. Tidak mudah untuk kita berada di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan datang sekian banyak tuduhan-tuduhan dusta, akan datang sekian banyak cemoohan-cemoohan, akan datang sekian banyak celaan-celaan dan yang lainnya yang berusaha, yaitu usaha dari syaitan, untuk kita bisa tergelincir dan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ini. Sekian banyak syubhat akan dilontarkan, sekian banyak cacian akan diberikan kepada ahlu sunnati wal jamaah, agar mereka bisa goyah, agar mereka tidak istiqamah di atas ajaran nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi di akhirnya ikhwati fillah rahimakumullah, di akhir perjalanan kesabaran itu semua, akan datang suatu masa tidak ada lagi yang bisa berkoar-koar untuk menghinakan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seluruh ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, akidah Rasulullah alaihi salatu wassalam akan diangkat dan dimuliakan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman nanti. Agama-agama kekufuran tidak ada. Syubhat semuanya akan di bumi hanguskan. Kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan apalagi. Bumi Allahu Jalla wa'ala menjadi bumi yang sangat sai. Kan lagi kita dapati syubhat-syubhat syaitaniyah yang mengatakan bahwa si fulan Wahhabi, yang mengatakan bahwa si Alan gembongnya Wahhabi, yang mengatakan tidak apa-apa kita mengucapkan niat sebelum sholat. Orang-orang seperti ini tidak akan ada nanti ketika zamannya Isa alaihi salatu wassalam di tengah-tengah bumi Allahu Jalla wa'ala. Akan nampak mana akidah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan nampak akidah yang menjelaskan di mana Allahu Jalla wa'ala. Sekian banyak syubhat syaitaniyah akan dihancurkan seluruhnya oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sekarang syubhat tersebar kemana-mana, luar biasa. Tidak mengapa kita mengucapkan atau melafadzkan niat sebelum sholat. Yang dilarang itu setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita mengucapkan niat. Allahu Akbar baru usolli salat al-fajr ila akhirih. Ini baru dilarang karena kita menambah satu amalan dalam ibadah. Kalau sebelum sholat kan bukan bahagian dari ibadah. La hawla wa la quwata illa billah. Syubhat yang tidaklah keluar dari seorang jahil ataukah seorang yang yatajahal bisunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Entah bahagian dari mana. Tapi tidak akan terlepas dari dua hal itu. Imma dia jahil, benar-benar tidak mengetahui, atau yatajahal, atau pura-pura tidak mengetahui. Na'udzubillahi min dhalik. Na'udzubillahi min al-fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yakunu tabi'an lahu li'annahu la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam akan menjadi pengikut dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus oleh Allahu Jalla wa Ala ke bumi ini. Wal masihu innama yanzilu tabi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Masih, yakni Isa bin Maryam, turun ke bumi Allahu Jalla wa Ala kecuali untuk mengikuti apa yang ada dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hakiman bi syari'atihi syari'atil Islam, dan beliau akan menjadi hakim penguasa dunia, penguasa kaum muslimin, yang mana beliau akan menerapkan syariat Islam yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ma yakun, hadza huwa ma yakunu min dhuhuri dajjal wa min nuzulil masih, dan inilah yang nanti akan terjadi ketika dajjal telah nampak, telah keluar, telah turun, dan nuzul al-masih, turunnya al-masih Isa bin Maryam akan membumi hanguskan apa yang dibawa dari fitnah-fitnah yang dahsyat dari ad-dajjal la'natullahi alaih. Kemudian di akhir pembahasannya disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa summiya Isa masihan, dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam disebut sebagai masih. Qila, disebutkan oleh sebahagian para ulama, alasannya adalah li'annahu yamsahu dhal ahati fayabra'u bi'idnillah, karena Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam diberikan sebuah keistimewaan, diberikan sebuah mu'jizat oleh Allahu Jalla wa'ala, yaitu ketika beliau yamsah, menyentuh dal'aha, seorang yang cacat, seorang yang memiliki kelainan, febrak bi'idnillah, maka orang tersebut akan sembuh. Seakan-akan tidak memiliki cacat dalam hidupnya. Seakan-akan tidak pernah lagi memiliki kelainan dalam anggota tubuhnya. Sembuh seketika itu. Itu hanya sekedar dimasah. Hanya sekedar diusap oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Wa hadza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam, dan ini adalah bahagian dari mukjizat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, annahu yamsahu bi yadihi 'alal a'ma wal abras wal akmah fayazulu maraduhu bimashatihi alaihi salatu wassalam. Di mana beliau alaihi salatu wassalam benar-benar memiliki mukjizat apabila memegang seorang yang buta. Seorang yang buta akan bisa melihat seketika. Begitu juga seorang yang memiliki penyakit al-baras, al-abras, yaitu penyakit lepra ataukah kusta, juga ketika disentuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam juga benar-benar bisa sembuh. Dan penyakit-penyakit yang lainnya, bahkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, seorang yang mati, seorang yang wafat, ketika disentuh oleh tangan beliau alaihi salatu wassalam bisa hidup kembali. Mukjizat, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau. Walidhalika summiyal masihu bima'nal masih. Oleh karenanya, sebagian para ulama ada yang berpendapat, kenapa al-masih Isa bin Maryam disebut sebagai al-masih? Namanya berasal dari al-masih, yang maknanya adalah seorang yang bisa menyembuhkan hanya melalui satu sentuhan. Itu sebahagian para ulama yang berpendapat kenapa disebut dengan Al-Masih Isa ibn Maryam. Ada juga pendapat yang lain, ikhwati fillah yara'akumullah, yang menjelaskan kenapa dinamakan dengan Al-Masih, karena itu berasal dari kata masah. Artinya beliau yang menghapus. Apa yang dihapuskan oleh beliau? Yang dihapus adalah sekian banyak kerusakan. Yang dihapus adalah sekian banyak fitnah. Bahkan lebih dari itu, kekufuran-kekufuran akan dihapuskan oleh beliau. Agama-agama yang tidak berakidah dengan akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan dihapuskan oleh beliau, akan dihancurkan oleh beliau. Patung-patung salib akan dihancurkan oleh beliau. Akidah-akidah bid'iyah yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, Allah tidak memiliki tempat. Padahal Allah Jalla wa Ala sendiri yang mengatakan istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy-Nya, di atas. Allah di atas langit. Kenapa kok masih ada pihak-pihak yang enggan untuk menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan? Bahkan melontarkan sekian banyak syubhatnya. Akidah-akidah seperti ini pun akan hancur dan tidak akan ada lagi di akhir zaman. Karena akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang murni akan menguasai bumi ini. Maka tuba lil wuraba, akan benar-benar beruntung orang-orang yang selama ini menjadi terasing. Akhir kehidupan mereka akan benar-benar bisa penuh dengan kedamaian. Ikhwati fillah yarhamakumullah, alhamdulillah dengan selesainya pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, artinya kita juga telah selesai membahas kaidah yang ke-22. Kita masuk kepada kaidah yang ke-23 yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu binuzuli Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu fayaqtulud dajjal ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. Kaidah yang ke-23 sangat erat kaitannya dengan kaidah yang sebelumnya. Di antara akidah min aqaidi ahli sunnah adalah beriman bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam akan turun ke bumi Allahu Jalla wa Ala suatu saat nanti. Yanzilu, beliau akan turun, fayaqtulud dajjal, dan beliau akan membunuh dajjal. Akan dihancurkan fitnah yang dahsyat itu oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa yatazawwaj, beliau pun Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam nanti akan menikah. Dan ini harus kita imani semua, ikhwati fillah yarhamakumullah. Wa yusalli khalfal qa'im, dan beliau pun akan mengerjakan salat di belakang seorang imam yang tersebut bahagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baitin Nabi alaihi salatu wassalam, ahli baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yamut, dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam pun pada akhirnya akan meninggal, wa yadfinuhul muslimun, dan akan dikubur oleh kaum muslimin. Akan dikubur oleh kaum muslimin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari kaidah yang ke-23 ini kita mengetahui bahwa kaidah ini sangat erat dengan apa yang sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah terkait dengan turunnya Dajjal, dan nanti akan disusul dengan turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qauluhu wal imanu binuzuli Isa alaihi salatu wassalam wa huwa min alamatis sa'atil kubra. Di antara akidah ahli sunnah adalah beriman dengan turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam turun, wa huwa min alamatis sa'atil kubra, itu merupakan salah satu tanda-tanda besar bahwasanya hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Jalla wa Ala. Karena kita mengetahui ikhwati fillah yarakumullah bahwasanya tanda dari akan datangnya hari kiamat itu terbagi menjadi dua, ada alamatus sughra wa alamatul kubra. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya tanda-tanda yang kecil ini bukan hanya terjadi di zaman-zaman kita ini. Bahkan sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sejak di zaman sahabat, zaman-zaman awal, as-sabiqun al-awwalun, itu telah terjadi yang namanya tanda-tanda kecil hari kiamat, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang mengingat sempitnya waktu. Telah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tah buktinya apa? Sampai sekarang 1442 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, belum Allah jalla wa ala tegakkan hari kiamat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ikhwati fillah yarakumullah? Bahwasanya as-sa'ah, bahwasanya hari kiamat adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan baru-baru ini, seperti yang didengung-dengungkan oleh sebahagian duat ala abwabi jahannam, duat syaitaniyah, bahwa tanda-tanda kiamat sudah terjadi di akhir-akhir ini. Hati-hati, 2021 ini ada kemungkinan Dajjal akan keluar, ada kemungkinan Imam Mahdi akan turun, ada kemungkinan Dukhan akan keluar, ada kemungkinan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam akan turun. Ya akhi taqillah, ya ayuhad da'i taqillah. Mau dibawa kemana akidah umat ini ketika para da'inya dalam tanda kutip selalu membawa ramalan-ramalan dusta? Na'udzubillahi min dzalik. Mau dibawa kemana akidah kaum muslimin? Ketahuilah ayat hadda'i, hadakallahu ila sawa'is sabil, bahwasannya tanda-tanda kiamat kecil bukan hanya terjadi di zaman kita sekarang, baru-baru kemarin, tidak. Sejak awal, bahkan zaman para sahabat, bahkan zaman Nabi alaihi salatu wassalam, telah ada tanda-tanda kiamat kecil. Ikhwati fillah yarakumullah, ma'adzalik, bersamaan dengan itu semua, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar mentahzir, benar-benar memperingatkan bahwa orang-orang yang bergerumul, orang-orang yang berbincang, orang-orang yang suka menerka, meramal-ramal terkait dengan hari kiamat, ketahuilah bahwasanya mereka kadzab. Mereka adalah pendusta pada hakikatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Bidnillahi taala, pembahasan ini masih sangat panjang, akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarhamukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.